Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kembali kita bertemu di acara kita Acara Penyejuk Hati pada hari ini, di bulan yang penuh dengan kemuliaan, di hari-hari penghujung Ramadan yang penuh dengan keutamaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi malam adalah salah satu malam ganjil di mana ada kemungkinan malam Lailatul Qadar ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun walaupun demikian, ketika kita menjalani hari ini hari ke-27 di bulan Ramadan, dan kemudian malam nanti walaupun merupakan malam dalam hitungan genap yaitu malam ke-28, tidak berarti kita kemudian tidak memperbanyak ibadah atau malah melalaikan ibadah, karena sebenarnya keberadaan kita di penghujung bulan Ramadan ini harus kita isi dengan semakin banyak beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu pada hari ini kita akan membahas ayat ke-29 dari surah Al-Isra yang akan memberikan tuntunan kepada kita apa yang sebaiknya harus kita lakukan mengisi penghujung atau hari-hari akhir di bulan Ramadan ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha kullal basati fataq'uda maluman mahsura. Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya karena sangat pemurah. Nanti kamu akan menjadi tercela dan menyesal. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini memberikan bimbingan kepada kita, dorongan untuk menjadi orang-orang yang mampu menyingsingkan lengan bajunya, mampu merentangkan tangannya lebih lebar, mau memiliki empati yang besar terhadap orang lain, yaitu dengan cara berinfak, mengeluarkan harta untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, tidak hanya dalam bentuk zakat yang merupakan kewajiban, akan tetapi juga dalam bentuk infak dan sedekah yang merupakan amalan saleh yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syariatnya. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika, jangan kamu jadikan tanganmu itu terbelenggu ke leher kamu. Artinya jangan sampai kamu bersikap bakhil, ya, bersikap sangat kikir, tidak mau membantu orang lain. Jangan biarkan tanganmu itu hanya terbelenggu di lehermu. Rentangkan tanganmu lebih lebar, panjangkan tanganmu lebih luas, gapai orang-orang yang membutuhkan pertolongan, berikan mereka bantuan ketika engkau memiliki kelebihan dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sebenarnya mudah saja filsafatnya atau prinsipnya seperti ini. Ketika kita senang, kalau kita dalam keadaan susah dibantu oleh orang, maka orang lain juga demikian. Ketika mereka kesusahan, ketika mereka membutuhkan bantuan dan ada orang lain yang memperhatikan mereka, memberi bantuan kepada mereka, maka ini akan membuat mereka merasa sangat senang sekali. Oleh karena itu, bantulah orang lain, karena satu saat kita pasti akan membutuhkan bantuan orang lain. Bantulah orang lain karena memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membantu orang. Bantulah orang lain karena dengan demikian kita akan mampu mendapatkan kasih sayang dan perhatian lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita isi di penghujung bulan Ramadan ini, terutama di hari ini, hari ke-27 Ramadan, dengan banyak-banyak berinfak, ya, tidak hanya sekedar beribadah, tidak hanya sekedar mengisi masjid saja, tetapi juga perhatikan di sekeliling kita. Jangan belanja terlalu berlebihan, secukupnya saja. Ada pakaian 2-3 potong sudah lumayan, dan uang yang masih berlebih kita gunakan untuk membantu orang-orang yang masih belum punya pakaian, atau masih banyak orang-orang yang sebenarnya hampir-hampir saja tidak bisa makan karena tidak memiliki uang untuk membeli makanan mereka. Bukankah ini jauh lebih baik? Kita merasa senang dan mereka mampu kita senangkan, dan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih senang dengan apa yang kita lakukan. Bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Fajrul Haq, kami persilakan. Ya, terima kasih kepada Ustaz Perdana. Alhamdulillah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah sampai di penghujung ataupun akhir dari Ramadan, maka kita haruslah bersegera dalam arti kata untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan ayat ini mengingatkan kita bahwasannya supaya kita belanja itu jangan sampai berlebihan. Sampai-sampai yang ditekankan ayat ini, orang yang belanja, ditekankan ayat ini adalah orang yang belanja sampai habis uangnya, artinya lebih dari kemampuannya. Inilah yang menyebabkan dirinya itu semakin rusak. Kenapa rusak? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan fataq'uda maluman mahsura. Fataq'uda artinya kamu akan terduduk tapi dalam keadaan tercela dan menyesal. Disebabkan apa? Disebabkan selalu mengulurkan harta, selalu berbelanja terus-menerus sehingga tang tadinya uang itu untuk dipergunakan untuk berinfak, untuk bersedekah tidak cukup, bahkan untuk kehidupan sehari-hari pun tidak cukup. Inilah yang menjadikan manusia itu menjadi maluman mahsura. Kita di dalam akhir bulan puasa ini, walaupun kita mempersiapkan tentang Idul Fitri kedatangan sebentar lagi, maka ingatlah ketika menjelang Idul Fitri ini masih banyak orang mempersiapkan, khususnya yaitu saling bersilaturahim satu sama lainnya. Maka disitulah banyak keluarga-keluarga mempersiapkan kue-kue hidangan yang begitu lezat. Maka ingatlah, kalau kita tidak mampu dalam ayat ini, maka janganlah kita berbelanja yang mana belanja itu tidak sesuai dengan kemampuan kita, disebabkan maka kita terkena golongan ayat ini. Apakah itu? Fataqauda maluman mahsura. Kamu, kata Allah, dalam keadaan posisi tercela dan akan menyesal disebabkan oleh perbuatanmu sendiri. Untuk itulah, apalah artinya kita berpuasa, beribadah kepada Allah, mewanti-wanti dengan meningkatkan ibadah kita supaya kita mendapatkan Lailatul Qadar, tapi sisi lain kita tidak sanggup untuk melaksanakannya, yaitu berbelanja terus menerus sesuai habis, tidak sesuai dengan kemampuan, sehingga orang tersebut merasakan tercela. Kalau sudah tercela, dia akan berkata-kata yang tidak bagus lagi, selalu akan mencaci orang, selalu akan berburuk sangka kepada orang. Padahal berburuk sangka tersebut adalah perkataan yang paling dusta, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan Malik dan yang lain, Ahmad mengatakan, berhati-hatilah kita dengan kata dzon, karena kata dzon itu adalah pembicaraan yang paling dusta. Begitulah Rasulullah sallallahu mengingatkan kita hadis ini dari Aisyah. Begitu Ustaz Perdana. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, sudah panjang lebar tadi dijelaskan oleh Ustaz Fajrul Haq tentang bagaimana sikap kita di dalam berbelanja, di dalam mengeluarkan uang kita, yang salah satunya adalah jangan sampai berlebih-lebihan, karena memang berlebihan itu termasuk daripada perbuatan syaitan. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang yang suka berlebih-lebihan itu adalah ikhwana syayatin. Perlu kita pahami bahwa makna berlebih-lebihan di sini adalah segala sesuatu yang dilakukan secara berlebihan atau keberadaan harta yang dibelanjakan bukan pada tempatnya. Ketika kita belanja berlebihan, sudah punya kasur tempat sofa yang masih baru, yang masih bisa dipakai. Kemudian kita beli yang baru lagi ya, karena untuk menyambut hari raya. Sebenarnya ini tidaklah terlalu penting selagi masih bisa dipakai. Uang yang ada untuk membeli sofa bisa dipergunakan untuk yang lebih penting daripada itu, untuk membantu saudara-saudara kita ya, untuk kita pergunakan kepentingan yang jauh lebih utama lagi ya, untuk membantu masjid misalnya kalau ada di dalam pembangunan dan sebagainya. Kemudian jangan sampai membelanjakan harta yang tidak pada tempatnya, tidak pada kepentingannya. Ini juga termasuk ke dalam sikap berlebih-lebihan. Seperti ini, membeli petasan ya, atau membelikan anak-anak kita petasan misalnya. Ini termasuk salah satu sikap berlebih-lebihan. Boleh membeli petasan, tapi jangan sampai berlebih-lebihan dalam artian memberi petasan sampai mengeluarkan uang ratusan ribu rupiah atau bahkan jutaan hanya sekedar untuk menyenangkan hati anak-anak kita karena kita sudah berada di penghujung Ramadan. Ini bukanlah sifat yang tetap tepat, dan segala bentuk pengeluaran uang, pembelanjaan yang bukan pada tempatnya, kata para ulama tafsir, ini termasuk salah satu sikap berlebih-lebihan sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Tafsir Ibnu Katsir. Ini penting untuk kita pahami dengan baik, karena memang momen-momen di penghujung Ramadan ini membuat orang-orang sekarang ini banyak sekali berbelanja, baik baju, baik perabotan rumah dan sebagainya ya, sesuatu yang wajar-wajar saja untuk dilakukan. Akan tetapi jangan sampai dilakukan secara berlebihan sehingga akhirnya rezeki yang kita dapatkan itu tidak mampu kita maksimalkan untuk berbuat kebaikan. Fataq'uda maluman mahsura fa wala tabsutha, jangan terlalu dihambur-hamburkan uang itu ya, bersikap hematlah, karena hemat itu termasuk salah satu sikap seorang muslim. Silakan gunakan untuk keperluan, akan tetapi juga jangan lupakan untuk membantu orang lain. Nah, ini adalah penghujung atau hari-hari di mana kita banyak orang-orang yang beriktikaf, maka hendaklah uang yang kelebihan uang kita miliki kita pergunakan untuk membantu orang-orang yang beriktikaf, dalam artian memberikan makan mereka untuk berbuka dan untuk sahur. Saya kira itu adalah jauh lebih baik lagi. Mari sama-sama kita pergunakan uang kita dengan semaksimal mungkin untuk kebaikan. Mari sama-sama kita belanjakan uang kita sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mengertilah bahwa memang Allah itu Maha Pemurah. Oleh karena itu, kemurahan Allah Subhanahu wa taala harus kita arahkan atau kita gunakan untuk hal-hal yang disenangi dan diridai oleh Allah. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Mari terus berkarya di bulan Ramadan ini, mari terus beribadah di bulan Ramadan ini ya. Jangan terlalu banyak memikirkan hari raya, karena sebenarnya ini adalah momen di mana kita harus bersedih karena sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.